Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah, kita akan membacakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu pembantu Rasulullah SAW. Jadi sejak kecil beliau dibawa oleh ibunya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membantu pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibunya. Ini mengharapkan agar Anas bin Malik radhiyallahu anhu bisa mengambil faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini disebutkan khadimi Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW. Maka para ulama menyebutkan bahwasannya dibolehkan ya, untuk seseorang menjadi pembantu seorang yang alim, ya, untuk dia bisa mengambil ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh seorang yang alim dalam keseharian orang alim tersebut. Bagaimana ya, beliau berbicara, bagaimana beliau bersikap, bagaimana kesehariannya. Ini ya, bisa diambil faedah ketika seseorang bersama seorang yang alim. Naam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan contoh hadis ini bahwasanya Anas bin Malik mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Qala Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga kalian mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Iya, kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan maksudnya adalah la yatimu imana ahaduna, tidak sempurna iman salah seorang kita. Fannafyu huna lil kamali wat tamam wa laysa nafiyan lil asli al iman. Peniadaan iman di sini itu adalah peniadaan secara kesempurnaan iman. Bukan artinya adalah peniadaan pokok asal keimanan. Iya. Berarti kita artikan la yu'minu ahadukum adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Iya. Dia beriman tetapi dia tidak sempurna. Iya. Sampai dia mencintai saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, kalau dia tidak ada rasa cinta kepada saudaranya, merasa acuh kepada saudaranya, iya, kamu-kamu, saya-saya, ini berarti dia tidak sempurna keimanannya. Naam. Kemudian kenapa diartikan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian itu diartikan ya tidak sesuai zahir kata pada hadis tersebut. Padahal zahirnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Berarti tidak beriman, tidak punya iman. Iya. Kenapa ditafsirkan, ditakwilkan dengan makna tidak sempurna? Nah, maka kita jawab pertanyaan tersebut. Daliluna ala hadha anna dzalikal amal la yukhriju bihil insan minal iman. Dalil kita terhadap ya penafsiran atau takwil dari hadis ini bahwasannya amal tersebut tidak akan keluar dari seseorang ya dari keimanannya. Jadi ketika seseorang itu tidak mencintai saudaranya ya, itu perbuatannya tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Wala ya'tabiru murtadan, dan juga tidak teranggap sebagai seorang yang murtad. Dia acuh kepada saudaranya. Bukan berarti ketika dia acuh dia keluar dari agama Islam, tidak. Iya. Wa innama huwa min babin nasihah. Hanya saja ini merupakan dari bab nasihat. Fayakunu nafiyuhuna nafiyan lil kamalil iman. Maka penafian di sini, peniadaan di sini adalah peniadaan kesempurnaan iman seseorang. Enam. Iya. Jadi ketika dia tidak mencintai saudaranya, dia lebih suka mementingkan dirinya sendiri. Ya, saudaranya susah, saudaranya perlu bantuan, saudaranya jauh dari taklim, saudaranya jauh dari ketaatan kepada Allah, ya, dia tidak peduli. Ya. Kamu-kamu, saya-saya. Naam. Iya. Maka dalam hadis ini menyatakan ini merupakan bab nasihat. Iya. Kalau kita ingin sempurna keimanan kita, maka kita mencintai saudara kita. Ya, sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Ya. Naam. Kita suka kalau kita berada di atas ketaatan kepada Allah. Kita senang kalau kita adalah orang yang terus hadir dalam majelis ilmu. Maka kita pun harus suka saudara kita seperti kita sendiri. Naam. Kemudian kenapa? Ya. Ditakwilkan dari makna zahirnya, bukankah ya kalian itu mengingkari orang-orang ahlu takwil? Ya. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengingkari ahlu takwil. Ya. 6. Maka kita jawab, nahnu la nungkiru ala ahlu ta'wil ta'wilahum. Kami tidak mengingkari para ahlu ta'wil terhadap ta'wil-ta'wil mereka. Ya. Kami tidak mengingkari. Innama nungkiru ala ahlu ta'wil ta'wiluhum alladzi la dalila alaih. Sesungguhnya hanya saja kami mengingkari ahlu ta'wil ya terhadap takwil-takwil mereka, tafsir-tafsir mereka yang mereka lakukan tidak atas dasar dalil. Ya. Tidak atas dasar dalil. Ya. Li'annahu idza lam yakun 'alaihi dalilun sara tahrifan wa laysa ta'wilan. Karena apabila seseorang ya menafsirkan tanpa didasari dalil, maka jadilah itu disebut sebagai tahrif. Ya, tahrif ya menyimpang dari makna yang sebenarnya, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya. Dalam firman Allah ya bahwasanya Allah memiliki tangan. Ya. Naam, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kata ahlu ta'wil ini artinya adalah kekuatan Allah, al-quwwah. Ya. Ketika mereka menta'wilkan dari tangan Allah menjadi kekuatan, ini tidak ada dalil. Sehingga ini yang disebut sebagai tahrif. Ya, tahrif bukan disebut sebagai ta'wil. Yang dinamakan ta'wil itu adalah yang berdasarkan di atas dalil. Ya. Maka ketika berdasarkan di atas dalil itu teranggap tafsir sebuah kalam, sebuah ucapan. Ya. tafsir sebuah ucapan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan doa beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Iya. Ta'wil di sini adalah at-tafsir. Naam. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Iya. Jadi yang dimaksud di sini la yu'minu ahadukum artinya adalah la yatimmu imanun ahaduna. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kita. 6. Kalau nanti ada orang yang memberikan pertanyaan, "Loh, kenapa kok antum takwil? Bukannya makna sebenarnya kalimat zahirnya ini adalah la yu'minu?" Maka kita bisa menjawabnya. Nah. Kemudian al-iman itu sendiri bermakna secara bahasa adalah al-iqrar al-mustalzim lil-qabul wal-idh'anu wa huwa mutabiqu lil-ma'na syar'i. Al-iman la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian. Apa itu iman? Iman secara bahasa adalah al-iqrarul mustalzim. Menetapkan sebuah keharusan. Lil qabul, untuk diterima. Wal idh'an, dan tunduk. Iya, ini namanya iman secara bahasa. Menetapkan sesuatu yang mengharuskan untuk diterima. Sesuatu yang diharuskan untuk diterima dan tunduk. Ini namanya keimanan. Ya. Iman kepada Allah secara bahasa adalah menetapkan sesuatu yang harus diterima dan tunduk. Ya. Kita tunduk menerima bahwasannya Allah itu ada. Ya. Walaupun kita tidak bisa melihatnya. Ya, tetapi kita bisa menetapkan adanya Allah adalah dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya. Jadi kita menyembah itu bukan kepada sesuatu yang tidak ada. Kita sujud, kita ruku itu kepada sesuatu yang ada. Iya. Dari sisi mana kita tahu Allah itu ada? Dari tanda-tanda kebesaran Allah. Iya. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang-bintang, ya, mesti itu ada yang menciptakannya. Tidak mungkin itu ada dengan sendirinya. Naam. Ya, sehingga ada syubhat yang disampaikan oleh orang-orang kafir, ya, orang Islam. Kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Kami orang Nasrani kelihatan Tuhan kami. Kalian mana Tuhannya? Ya. Kalau kita tidak punya ilmu, bingung kita. Ya. Maka kita jawab, ya, Allah itu ada. Dan kita tahu ada dengan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak mungkin matahari yang begitu besar, ya, yang menyinari bumi ini, dia ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Ya, lalu tidak mungkin pergantian malam dan siang begitu teratur. Ya, tidak saling mendahului, tidak saling, ya, bertabrakan, saling berlomba-lomba. Tidak, teratur. Ya, ini mesti ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kemudian al-iman secara bahasa adalah al-iqrar, menetapkan, yaitu al-iqrar al-qalb, menetapkan di dalam hati, ya, dan mengharuskan untuk diterima dan tunduk, ya, dan tunduk. Adapun al-iman, ya, secara syar'i, naam, sebagaimana para ulama menyatakan al-iqraru bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu ditetapkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya, jadi iman itu tidak sekedar at-tasdiq, membenarkan, tidak cukup. Ya. Tidak cukup artinya adalah membenarkan. Ya. Maka di sana adanya al-iqrar, menetapkan. Ya. Naam, menerima dan tunduk. Ya. Contoh orang yang hanya menetapkan tanpa adanya penerimaan dan tunduk, maka orang ini tidak bisa disebut sebagai seorang yang beriman. Dia hanya menetapkan saja, tetapi dia tidak mau nerima dan tidak mau tunduk. Ya. Dan ini terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya. Yang mereka tidak disebut sebagai seorang yang beriman. Ya. Naam. Kenapa? Karena mereka tidak menerima agama Islam dan tidak tunduk, ya, terhadap agama Islam. Apakah mereka menetapkan adanya agama Islam? Naam. Mereka menetapkan adanya agama Islam. Bahkan orang-orang Yahudi mengetahui, ya, nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ajarannya adalah ajaran yang sempurna, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Mereka tahu, menetapkan, tetapi mereka tidak menerima dan tidak tunduk, sehingga mereka tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman. Ya. Naam. Maka suatu ucapan yang, ya, aneh jika ada seorang muslim tidak berani mengatakan orang Nasrani, orang Yahudi itu adalah orang kafir. Ya. Jangan kita katakan dia orang kafir. Dia juga kan sama-sama agama, yang beragama, agama tersebut turun dari langit. Ya, sama-sama. Jangan disebut sebagai orang kafir. Ini orang muslim yang aneh. Ya. Naam. Ya. Padahal mereka tidak beriman terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Naam. Kemudian tempatnya iman. Tempatnya iman itu adalah fi qalbi wal lisan wal jawarih. Tempatnya iman itu ada di dalam hati, ada di lisan, dan ada di anggota badan. Ya. Maka iman itu ada di hati, ada di lisan, dan ada di anggota badan. Maka ucapan dengan lisan, ya, itu dinamakan iman. Ya. Diamalkan dengan anggota badan, maka itu dinamakan iman. Naam. Iya. Perbuatan ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh lisan, dengan dia berzikir kepada Allah, dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia berkata yang baik, maka itu adalah iman. Iya. Adapun yang diamalkan dengan anggota badan, dia sholat dengan gerakan badannya, dia berwudu, iya, dia sedekah, dia membantu saudaranya, maka itu adalah iman. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, fa'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imadatul adza 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang tertinggi keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini yang tertinggi. Ya, ucapan kalimat la ilaha illallah. Naam. Ya. Bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia mengetahui kandungan di dalam kalimat tersebut. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dimintai, yang berhak untuk ditakuti, illallah, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sehingga dia ya, melaksanakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Dia meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia meninggalkan permintaan-permintaan dia dari selain Allah. Dia hanya memurnikan permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah. Ya. Nah, tetapi dia harus paham dan mengerti kandungan makna la ilaha illallah. Ya. Kemudian wa adnaha, yang terendah dari keimanan itu adalah imadatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Ini juga termasuk keimanan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya. Ada kayu yang menghalangi jalan, dia singkirkan. Ada batu-batu kerikil, ya, dia bersihkan. Ya, ada kulit pisang, kulit duren, ya, di tengah jalan dia singkirkan. Ada pecahan beling, ya, dia singkirkan. Paku dia singkirkan. Sesuatu yang menghalangi jalan, ya, maka itu termasuk keimanan. Ya. Naam. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari cabang keimanan. Ya, malu itu merupakan keimanan. Ya, malu untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya keimanan. Ya, bukan malu berbuat baik. Mau sholat ke masjid, malu. Ya, mau belajar agama, malu. Ya, ini bukan malu. Ya. Nah, malu itu adalah ya, dia malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ya, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya malu kalau ketahuan karena ini adalah maksiat. Saya malu berdusta karena ini adalah maksiat. Ini namanya sifat malu, dan itu adalah keimanan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya, yaitu mencintai dari kebaikan-kebaikan, dan dia menolak kejelekan-kejelekan. Ya, dia suka. Ya. Naam. Terhadap hal tersebut, maka ya, ketika dia cinta kepada saudaranya, maka sempurna keimanan dia sebagai seorang muslim. Li akhihi, saudaranya ini adalah mukmin, seorang yang mukmin, bukan kafir. Ya. Bukan kafir, tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di dalam hadis ini, ya, wajib mahabbatul mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wajib bagi kita mencintai seseorang, ya. Naam. Yaitu mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Kenapa dikatakan sebagai perkara yang wajib? Karena ketika seseorang tidak mencintai saudaranya, maka di sana adanya peniadaan kesempurnaan keimanan. Ya. Maka di sini menunjukkan wajibnya, ya, seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, apa yang bisa dia bantu untuk saudaranya, dia lakukan. Ya. Apa yang dia bisa beri untuk saudaranya, dia lakukan. Ya. Saudaranya sedang bersedih. Ya. Nah, dia bantu. Nah, ya. Ini berdasarkan karena kecintaan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ya, di dalam hadis ini juga adanya larangan untuk kita atau peringatan untuk kita melakukan iri kepada saudara kita. Ya. Iri saudara kita. Karena iri atau hasad itu menunjukkan ketidakcintaan kita kepada saudara kita. Ya. Menunjukkan ketidakcintaan kita kepada saudara kita. Saudara kita punya atau dapat nikmat. Ya. Nah, kita hasad, kita iri. Supaya nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Ini namanya enggak cinta kepada saudaranya. Saudaranya mendapat rezeki lebih dari dia, ya. Dia iri, dia hasad. Maka ini menunjukkan ketidakcintaan dia kepada saudaranya. Naam. Kemudian bagaimana kita bisa mencintai saudara kita? Bukankah ini perkara yang kadang sulit untuk diri kita? Ya, kita bisa melakukannya, ya. Seperti, ya, ketika kita mungkin orang yang, ya, punya ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita ingin saudara kita punya ilmu juga seperti kita, atau kita Allah berikan kemudahan, ya, diberikan harta menjadi orang yang, ya, kaya, lalu kita ingin saudara kita kaya seperti kita, ya. Ini terkadang sulit. Nah, maka sebenarnya ini tidak sulit, ya, untuk kita lakukan, ya. Ini ketika kita meniatkan diri kita untuk membantu saudara kita semampu kita, ya, maka ini akan mudah untuk kita lakukan. Ya, mungkin kita bisa berikan pandangan-pandangan, ya, untuk dia bisa menjalankan usaha atau maisyahnya. Ketika, ya, nam kita diberikan ilmu, maka kita berikan jalan caranya bagaimana dia bisa nam memiliki ilmu tersebut. Ya. Nam, ini ketika ada keinginan dalam diri kita untuk membantu saudara kita. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Lalu apakah termasuk, ya, kita mencintai saudara kita ya, naam, membantu dia dalam ulangan misalnya, ya, santri sedang ulangan mid semester atau semesteran. Saya cinta kepada saudara saya, ya, saya bagus nilainya, saudara saya juga harus bagus nilainya. Jadi saya kasih tahu ini, ya, isinya. Apakah ini termasuk, ya, dalam hadis ini? Hah? Termasuk? Suka dikasih contekan enggak? Hah? Enggak. Suka dikasih contekan? Suka. Iya. Enam. Ini tidak termasuk dalam bab ini. Iya. Kenapa? Karena ini termasuk dalam bab al-ghish. Bab penipuan. Iya. Enam. Dia enggak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dibantu oleh temannya. Ya, kasih contekan. Akhirnya dia bisa. Yang sebenarnya dia tidak bisa menjawab, berarti dia sudah menipu. Ya, sudah menipu. Dan sesungguhnya hakikatnya ini merupakan bukan mencintai saudaranya. Bukan berbuat baik kepada saudaranya, bahkan ini adalah isaa'atu li akhi. Yaitu dia berbuat jelek kepada saudaranya, menjerumuskan saudaranya kepada kejelekan, dan ini bukan perbuatan kebaikan. Ya. Enam, ini bukan perbuatan kebaikan, bahkan ini ya akan membawa kepada sifat khianat, yang di sana dia enam tidak amanah terhadap ya pelajaran yang diberikan. Enam. Qadifil azani wa azakumullah. Hadis yang singkat ini ya begitu nikmat, begitu indah ketika kita terapkan, ketika kita amalkan, sehingga satu sama lain ya kita akan tumbuh kecintaan, kebersamaan, senang kita sama-sama, susah kita sama-sama, ya, dan tidak ada ya gesekan-gesekan. Naam, ini karena berdasarkan keimanan, kecintaan. Ketika saudaranya tersebut naam merasa cinta, ya, naam terhadap apa yang dia dapatkan terhadap dirinya sendiri. Taib, wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan ini, nanti biar Ustaz Muat aja yang jawab ya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.